atau sufi pengikut tasawuf, wala siyasiyan hizbiyan, tidak pula kau temui politikus hizbi, wala man yaduru fi falaki haula, tidak pula kau dapati orang-orang yang mengikuti dan beredar di peredaran mereka dari golongan yang mengaku ahlu sunnah. Waktu itu sudah muncul golongan yang mengaku ahlu sunnah tetapi falaknya falakal hizbiyin. Mengaku salafi, sunni, tetapi prinsipnya prinsip ikhwanul muslimin, prinsipnya prinsip hizbiyin, siyasiyin. Kata Syekh, termasuk tidak kau dapati orang yang yajuru fi falaki haula, orang yang beredar di peredaran para hizbiyin dari kalangan mereka para pendusta yang mengaku-ngaku bahwa mereka salafiyun. Kamu tidak dapati mereka semuanya kecuali mereka akan membenci ahlul hadis, rafidhi, syi'i, sufi, hizbi, khariji, apalagi semua kelompok sesat, termasuk yang mengaku salafiyun tetapi berjalan di jalan hizbiyin. Mereka semua punya ciri tersebut, punya alamat yang sangat jelas, yaitu bughdhuhum li ahli al-hadis, kebencian mereka pada para ulama ahli al-hadis. Wa la yutiqu sima'a dzikrihim, mereka tidak mampu, tidak kuasa untuk mendengar ucapan Imam Fulan, Imam Alan. Telinganya risih mendengarkan qala Syekh bin Baz, qala Syekh Al-Albani, qala Syekh Rabi', qala Syekh Muqbil. Gelisah mereka. Dikit-dikit Syekh, dikit-dikit Syekh. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yutiq, tidak kuat, tidak mampu telinganya mendengar para imam-imam ahlul hadis tersebut. Wala siyama man yatasadda li bid'ihim, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang memang menjadi tokohnya, penyebar kebid'ahan mereka, menjadi da'inya, da'i ilal bid'ah, lebih-lebih lagi lebih benci kepada ahlul hadis. Mereka menulis Tanaqudat Albani, buku khusus kontradiksi Albani katanya. Oh, Albani itu selalu ucapannya bertentangan, kontradiksi, di sini mensahihkan, di sini mendhaifkan, ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalaupun Syekh pernah mendhaifkan kemudian mensahihkan, apa yang aneh di sana? Enggak ada yang aneh. Kalau beliau menganggap dhaif, ternyata menemukan jalan yang sahih, apa salahnya? Apakah dia menjadi sesat? Imam Syafi'i punya qaulul qadim, qaulul jadid, ucapan yang dulu, ucapan yang baru, ucapan yang di Iraq dan ucapan yang di Mesir berbeda karena perkembangan ilmu yang dipelajari, dan itu wajar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah selalu dikatakan qala al-imam Ahmad fi ahad qawlaihi, berkata Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau, artinya pernah pendapat ini, pernah berpendapat itu, salah satu dari dua pendapat beliau seperti ini, artinya pernah berubah, dan itu wajar. Barakallahu fikum. Kenapa? Apakah itu tanaqudat untuk mencerca Syekh Al-Albani? Hadza min bida'ihim wa min hawahum, karena hawa nafsu dan kebencian mereka, sehingga yang tidak bermasalah dipermasalahkan. Perkara yang wajar mereka besar-besarkan. Atau yang paling sering mencerca ulama dengan alasan mereka tidak mengerti situasi dan kondisi. Itu paling sering. Sejak 20 atau 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, Ucapan mereka tidak berbeda. Wallah, ketika saya masih berumur 20 sekian tahun masih. Masih zamannya Ikhwanul Muslimin. Kalau engkau masuk ke toko buku Islam, toko buku agama, memejamkan matamu dan ambil buku di sana, mesti akan dapatnya bukunya Ikhwanul Muslimin. Bukunya Said Hawa, bukunya Al-Banna, bukunya Qardawi, bukunya Mustafa Masyhur, bukunya Haula. Semuanya penulis-penulis IM diterjemahkan seperti kacang goreng. Sangat banyak, sangat laku keras ketika itu. Tapi apa kata mereka? Mereka selalu berkata dengan kalimat yang sama seakan-akan kaset yang diputar ulang. Oh, para ulama itu enggak mengerti situasi dan kondisi. Jangan tanya pada mereka. Mereka hanya terpaku pada buku. Mereka enggak punya wawasan. Mereka enggak pernah dengar apa yang terjadi di negeri kita, apa yang terjadi di negeri Mesir, apa yang terjadi. Mereka tidak pernah tahu. Maka fatwa mereka tidak bisa diterima. Istilah IM, Ikhwanul Muslimin, menjulukinya dengan istilah saqafah. Ya Ikhwan, kata mereka ketika itu. Kita belajar jangan hanya ilmu. Hadis, ayat, enggak cukup. Kita harus punya wawasan, harus punya saqafah Islamiyah. Saqafah Islamiyah mereka terjemahkan wawasan Islam. Tahu kejadian di Palestina, tahu kejadian di Afghanistan, tahu kejadian di Suria, tahu kejadian di sana, politik ini, politik itu, di sana naik, di sana turun, penguasa yang ini memegang tampuk pimpinan, yang ini jatuh, tersungkur, yang ini menang, yang ini kalah. Harus tahu, kalian itu muslimin. Waman lam yahtam, siapa yang tidak mementingkan keadaan muslimin, falaysa minhum, kata mereka. Paman lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mementingkan urusan mereka bukan golongan mereka. Ikhwani fid din azakumullah. Kita tidak mengingkari bahwa fatwa dibangun di atas pengetahuan tentang apa yang terjadi supaya bisa difatwakan. Iya. Tetapi yang kita bahas adalah hulunya mereka dalam masalah itu sehingga menjatuhkan ulama dengan istilah mereka tidak mengerti saqafah Islamiyah. Mereka tidak mengerti situasi dan kondisi. Mereka tidak memahami apa yang terjadi di dunia Islam, katanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Agak kemari, karena sudah jatuh ikhwan muslimin dibantah dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, hancur. Tidak lagi bisa tegak dengan subhat-subhat mereka. Hancur dengan dalil. Karena mereka hanya berpegang dengan syubhat. Akhirnya muncul zaman baru, mereka malu untuk menyatakan saya Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu bangga, saya Ikhwanul Muslimin, saya gabung, saya anggota dari IM dunia. Setelah tahu busuknya, boroknya segala macam, malu. Saya bukan IM, saya bukan Ikhwanul Muslimin, saya tidak termasuk mereka, saya Ahlus Sunnah, saya Salafi. Dikira benar-benar Salafi. Ternyata tanda yang sedang kita baca ini yang sudah disebutkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah tampak pada mereka, yaitu ciri-ciri mereka mencerca ulama bahkan dengan bahasa yang hampir sama. Salafi-salafi palsu ini yang ternyata otaknya otak IM Ikhwanul Muslimin mengucapkan lagi kalimat yang semakna walaupun tidak sama. Serupa tapi tak sama. Apa kata mereka? Kita ini harus mengerti fiqhul waqi'. Apa maknanya fiqhul waqi'? Fikih waqi'. Waqi' itu apa yang terjadi. Fikih membahas apa yang terjadi. Jadi jangan hanya kitab-kitab-kitab saja. Kita harus tahu fiqhul waqi'. Mereka paksakan satu perkara untuk disejajarkan dengan perkara-perkara yang sangat mulia. Apa yang pernah kalian dengar dari fiqih? Hah? Fiqih syariah. Bagaimana hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum dengan ayat, dengan hadis, iya kan? Itu ilmu yang sangat mulia. Isinya Islam adalah fiqih. Isinya Islam, perutnya Islam adalah fiqih. Ada lagi fiqhul akbar. Apa itu? Tauhid. Fiqhul akbar, fikih yang sangat besar. Fiqih mempelajari tentang Allah, keesaan Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma dan sifat Allah, itu juga fiqih al-akbar. Ada lagi fiqhus sirah, mempelajari sirah Nabi dan mengambil istinbatat dan mengambil fawaid dari kisah-kisah Rasulullah SAW. Itu juga fiqih. Baik, dia tambahkan satu fiqih lagi, fiqih baru, yaitu fiqhul waqi'. Fiqih yang mempelajari tentang apa yang terjadi. Baik, kalau tafsir ada pakar-pakar ulama ahli tafsir. Kalau fiqh syariah ada pakar-pakar fuqaha ahli fiqh. Kalau masalah akidah ada pula pakar-pakarnya yang memiliki ilmu tentang usuluddin. Baik, fiqhul waqi'. Siapa ulamanya? Pernah dengar? Ibnu Katsir tafsir. Siapa lagi? Imam Bukhari, Muslim, Ashabu Sunan, itu ahlul hadis. Tapi bagaimana Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu fuqaha. Siapa ulamanya? Fiqhul waqi'. Mau tahu ulamanya? Yang paling ahli dalam bidang waqi' adalah para wartawan yang selalu posting berita ini, berita ini, berita ini. Paling tahu dia. Apakah perlu para santri duduk bersimpuh belajar pada mereka, para sahabiyin, para wartawan? Saya mau pelajari ilmu waqi', karena ternyata ada fikih yang belum saya pelajari, yaitu fikih waqi'. Ghuluw ya Salman Auda, ghuluw ya Aid al-Qarni, ghuluw ya Sini, ghuluw. Itu berlebihan. Berlebihan. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika saya masih di sana, sehingga saya dengar sendiri dari mulut beliau, di hadapan beliau. Beliau menyatakan di majlis, apakah saya harus baca koran? Apakah saya harus nonton TV dengan berita-berita? Itu Syekh. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena dituduh dari sana sini. Engkau tidak mengerti fiqhul waqi'. Engkau tidak paham fiqhul waqi'. Terus, apakah saya harus baca koran tiap hari? Apakah saya harus memantau berita-berita dari segala channel berita? Astagfirullah. Ya ikhwan, aku enggak punya waktu untuk itu. Kalau kalian bertanya kepada kami tentang fikih, ceritakan apa yang terjadi, kami akan jawab dengan fikihnya. Selesai. Enggak perlu ada pelajaran khusus yang namanya fiqhul waqi'. Enggak perlu saya harus duduk membaca koran atau membaca berita. Enggak perlu. Kamu datang, ya Syekh, ada kejadian begini, begini, begini, bagaimana fatwamu? Selesai. Kalau kamu jujur beritanya, maka fatwanya akan benar. Kalau kamu tidak jujur, fatwanya akan salah. Dan itu bukan kesalahan para ulama. Kesalahan kamu yang memberitakan dengan penipuan. Ya Syekh, bapak saya kafir. Apakah boleh? Atau apakah warisannya bisa saya terima? Oh, tidak bisa. Atau sebaliknya, anak saya kafir. Apakah boleh saya berikan pada anak saya warisan saya? Tidak, la yarisul muslim wa la yarisul muslimul kafir wa la kafirul muslim. Selesai kan? Ternyata anaknya tidak benar-benar kafir karena dia khawarij, dia berkata anaknya kafir. Akhirnya fatwanya tidak tepat. Siapa yang salah? Ulama tadi yang membawakan hadis la yarisul mu'minul kafir wa la kafirul mu'min. Yang salah yang membawakan berita. Apakah para ulama harus tahu setiap keluarga masing-masing harus tahu tentang anakmu, istrimu, bapakmu, segala macam. Ikhwanu fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya yang sedang kita bahas malam hari ini adalah bahwa ternyata generasi kedua dari ikhwanul muslimin adalah sururiyin. Yang dulu pakai istilah saqafah, sekarang pakai istilah fiqhul waqi'. Muncul lagi di Kuwait seorang tokoh yang menyatakan kami salafi, kami pengikut salaf ila akhir. Ternyata barakallahu fikum, dia menyatakan dan mencerca ulama. Naam, saya kagum dengan beliau dan sekian banyak ulama yang seperti beliau, seperti perpustakaan berjalan. Semua kitab ada di kepalanya. Dia sampaikan semua ayat hadis dan sebagainya. Dan fatwa fuqaha, ulama, masya Allah, saya kagum. Tapi sayang, kata orang ini, tokoh Ihya ut-Turats, yang sebut saja pemikirannya pemikiran Turatsiyah. Tapi sayang buku-bukunya buku-buku lama, kitabnya kitab-kitab kuno yang sudah tidak relevan di zaman kita. Buku-buku lama yang perlu direvisi, perlu dicetak ulang, perlu ada munakkahah, katanya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Yang lebih jahat lagi di akhirnya dia berkata, maka tidaklah mereka kecuali hanya taburul muhannatin, barisan para mumi yang berjalan. Ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq, tokoh Ihya ut-Turats, yang memberi dana dan pikiran sesat pada hizbiyyin sururin di Indonesia ini di mana-mana. Kasih masjid, kasih pikiran sesat. Kasih dana, bangun, kasih pemikiran hizbiyah. Bahwa para ulama itu seperti tabur al-muhannatin, barisan para mumi. Tahu mumi? Mayat yang diawetkan. Mereka jasad-jasadnya ada bersama kita hari ini. Ternyata pikiran-pikirannya adalah ada di 300 tahun yang lalu, katanya. Tidak mengerti fiqhul waqi', tidak mengerti situasi dan kondisi, tidak mengerti ini dan itu. Hanya saja golongan ketiga ini memiliki istilah yang berbeda lagi. Makanya jangan terpaku dengan istilah. Mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang bersamanya dari golongan Turatsiyyin, Kuwaitiyyin, memakai istilah lain lagi. Sifatul asr. Apa istilahnya? Sifatul asr. Hanya saja karena dia, pakai lahjahnya dia, mengatakan sifatul asriyeh. Al-asriyeh. Ma ya'riful asriyeh. Dia tidak mengerti tentang kekinian. Dari kata asr, asr itu zaman kekinian. La ya'riful asriyeh. Tidak mengerti tentang kekinian. Tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Seakan-akan dia berbicara pada 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu. Mereka berbicara tentang Mu'tazilah, masih kata dia, secara makna. Berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Jahmiyah, berbicara tentang Murji'ah, semua itu perkara yang sudah lewat. Semua itu perkara yang sudah dikubur, sudah tidak ada lagi. Sekarang ada kesesatan baru. Alhamdulillah. Apa katanya? Sekarang ada kesesatan baru, yaitu bid'ah sia-siah, bid'ah politik. Betapa miripnya dengan Khawarij yang ada di Indonesia, yang selalu memaksa-maksakan untuk memasukkan tauhid yang mereka katakan dengan tauhid mulkiyah. Kalau mulkiyah dengan makna kerajaan Allah, kekuasaan Allah, na'am. Wabihi wa ni'mah sami'na wa ata'na. Kita sepakat. Tapi yang mereka maksudkan tauhid mulkiyah adalah kita harus memegang kekuasaan. Kita itu bukan muslimin. Kalau kita maksudnya muslimin, kita akan katakan alhamdulillah penguasa kita muslim. Selesai. Bukan. Harus kita yang merebut kekuasaan. Jadi mereka, kelompok kecil ini, kelompok sempalan ini tadi, semua kafir. Harus kita merebut kekuasaan. Apa kata mereka? Ini sekarang mereka sudah mengada-adakan bid'ah sia-sia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, syirik, syirik politik. Bid'ah, bid'ah politik. Semua diarahkan pada politik. Jangan terlalu sempit. Berbicara tentang agama Islam. Agama Islam mengatur sekian masalah. Termasuk masalah pemerintahan. Tetapi alhamdulillah, sudah sangat jelas dari Nabi SAW, kalau penguasa itu muslim, kalian tidak berhak untuk merebut dari tangan mereka. Apalagi menghalalkan darahnya. Apalagi mengganggunya ila akhir. Alhamdulillah. Nabi selalu berkata, sabar, sabar selama mereka masih sholat. Sabar selama mereka masih sholat. Ternyata Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengaku salafi, mengaku dakwahnya dakwah salafiyah, mengaku pendukung dakwah salafiyah di seluruh dunia, ternyata pemikirannya masih pemikiran hizbiyah, ikhwaniyah, hanya berbeda istilah. Ikhwani fidina azakumullah, kembali kepada kitab. Kita sudah terlalu jauh. Qala hafizahullahu ta'ala, kembali pada ucapan Syekh Rabi dalam menafsirkan ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, bahwa sebesar-besar tanda ahlul bid'ah adalah kebenciannya kepada ahlul hadis dan para ulama pembawa hadis. Wala siyama man yatasadda li bid'ahihim, lebih-lebih lagi tokoh-tokoh ahlul bid'ahnya, para dai-dai ahlul bid'ahnya, wa bid'ah syuyukhihim, fa innahum yuharibunahu ashaddal harb, maka niscaya tokoh-tokoh ahlul bid'ah pasti akan memusuhi ahlus sunnah dan terutama para ulamanya, dan akan memerangi bisyattal wasail, akan memerangi para ulama dengan berbagai macam cara. Qad yuwafiquna al-yahud fil kidhibi wal isha'ati al-kadibatil batilah, bahkan kadang mirip dengan Yahudi, kadang mencocoki Yahudi dari sisi kedustaannya, menuduh para ulama dengan sekian macam tuduhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita bicara tentang tuduhan mereka bahwa para ulama tidak mengerti fiqhul waqi', ini mungkin dikategorikan yang paling ringannya tuduhan. Masih ada yang menuduh lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu. Silakan ya, kalian lihat apa komentar tokoh-tokoh hizbiyin di Indonesia sini ketika disampaikan fatwa ulama. Para ulama, kata mereka, itu kan hanya antek-antek Yahudi. Mereka hanya pion-pion Yahudi. Mereka itu penjilat penguasa. Mereka itu berapa tuduhan-tuduhan. Na'udzubillah min dzalik. Setiap kita bawakan fatwa dari para ulama, mereka akan berkata seperti itu. Dan itu ciri utama kalau mereka ahlul balal, ahlul ahwa. Fa idza ra'aita insanan yat'an fi ahli sunnah fa hadha dalilun ala annahu mubtadi'. Kalau engkau melihat ada seseorang mencerca ahli sunnah, maka itu tanda kalau dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa saya salafi, saya sunni, saya ahli sunnah, tetapi membenci ulama ahli sunnah, bahkan membenci ahli sunnah secara keseluruhan. Saya itu enggak sukanya dengan ahli sunnah ini, salafin. Mereka itu begini, mereka itu begini. Lah kamu siapa? Ya saya ahli sunnah juga. Lah kenapa mencerca dirimu sendiri? Selalu berkata, salafi itu saya enggak suka. Cara mereka, sikap mereka, saya benci, saya enggak suka dengan ahli sunnah. Loh kamu siapa? Berarti ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak bisa oknum dijadikan ukuran si fulan dan si alam. Tak bisa. Kata-katamu harus diucapkan dengan hati-hati. Jangan salah mengucapkan. Bahwa ahlu sunnah itu pengikut sunnah, pemegang sunnah, pembela sunnah. Jangan kamu cerca. Fama yata'an fihim illa wa huwa muqalif. Tidaklah mencerca mereka kecuali orang-orang yang menyelisihi. Wa qad yakunu zindiqan. Bisa jadi yang mencerca ahlu sunnah adalah zindiq, orang yang sesat. Idza ra'aita insanan yat'an fi ahli sunnah wa fi ahli al-hadis, kalau kau lihat orang-orang mencerca ahli sunnah dan mencerca ahli al-hadis, fama yat'an fihim illa wa huwa mukhalif, tidaklah mencerca ahli sunnah, tidaklah mencerca ahli al-hadis kecuali karena dia menyelisihi ahli al-hadis, menyelisihi ahli sunnah. Muhtaqirun lima indahum, mencerca, menghina apa yang ada pada ahli sunnah. La syakka fi dzalik, itu tidak ragu lagi, tidak ragu lagi kepastian yang sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab, ucapan ringkas yang mudah dihafal dan sahih riwayatnya. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Baik, kamu cinta dengan siapa? Berada di tengah-tengah ahli sunnah tapi enggak cinta dengan ahli sunnah, benci, memusuhi, mencerca. Berarti kamu adalah dakhil. Dasis. Tahu dakhil? Penyusup. Dasis adalah orang yang disusupkan di tengah-tengah ahli sunnah padahal bukan dari ahli sunnah. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak ragu lagi karena Nabi menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Apalagi al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa manusia ini seperti pasukan tentara yang solid. Kalau sama, mereka mendekat. Saling cinta mencintai, jinak hati, akrab. Kalau berbeda, mereka menjauh. Bukan begitu, tentara. Oh, seragamnya sama golongan kita. Seragamnya beda, musuh. Tentara pasti ada ciri-cirinya. Walaupun sekedar ikatan di kepala, cukup untuk membedakan. Itu tentara. Kata Nabi, jiwa-jiwa manusia, al-arwah, junudun mujannada. Ruh-ruh juga seperti tentara yang solid, yang kokoh. Apa yang sama, ta'araf, saling kenal, mengenali dengan ciri-cirinya, i'talaf, bersatu, jinak. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sedangkan yang saling berbeda, saling mengingkari, menjauh. Oh, itu bukan saya itu. Yang ini, ah ini saya banget. Cocok. Baik, tinggal pilih. Bersama siapa kalian? Diukur dengan apa? Cinta kita kepada siapa? Bencinya kita pada siapa? Ikhwani fiddina azakumullah. Harus kita arahkan dengan benar. Kita mencocoki siapa dan menyelisihi siapa. Mulut bisa berdusta. Tetapi keadaan ini tidak bisa berdusta. Kata para ulama bahwa ahlul ahwa bisa berdusta dengan mulutnya segala macam kedustaan. Tetapi masalah kecenderungan tidak akan bisa dibohongi. Bagaimana? Saya salafi. Tapi di tengah-tengah salafiin tidak betah, gelisah, enggak nyaman. Setiap ada kajian salaf, bergoncang hatinya, jengkel, marah seperti jin di ruqyah. Ini kurang ajar. Ini apa ini? Ini kajian isinya cercaan sana. Begitu gabung dengan hizbiin kayak ikan taruh di air. Ini tempat saya. Nyaman, roha, mukanya juga kelihatan ceria. Saya itu lebih tentram kalau tinggal di sini bersama kalian. Al-arwah junudun mujannadah, dan itu ghirbal. Tahu ghirbal? Saringan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Si fulan hilang, si fulan datang. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seperti itu. Tidak mengapa. Tidak mengapa, asal kita di atas kebenaran, siapapun yang bersama kita, siapapun yang memusuhi kita, itu sudah otomatis. Karena tidak mungkin seseorang berjalan di atas sunnah kecuali pasti akan ada yang memusuhinya dari ahlul ahwa, ahlul bidah. Mesti. Demikian pula barakallahu fikum, tidaklah seseorang mengada-adakan kebidahan kecuali pasti enggak akan betah di tengah-tengah ahli sunnah, akan menyingkir satu persatu. Wassalam. Kita tidak mencari banyak-banyakan pengikut. Kita bukan partai politik mencari suara. Kita bukan orang yang mementingkan jam'an nas. Yang mementingkan jam'an nas itulah mereka, hizbiyin. Tetapi kita bicara hak, kebenaran. Ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Yang batil diterangkan bahwa itu batil, itu batil, itu batil. Siapa yang mendekat silakan mendekat, siapa yang menjauh silakan jauh. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu, sunnatullah. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Yang mana yang dikatakan sunnatullah? Al mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Al mar'u ala dini khalili, seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh itu seperti tentara yang solid, yang cocok dia mendekat, yang enggak cocok dia menjauh. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa illa faman ladhi yadfa'uhu ila at-ta'n fi ahli sunnati wa ahliha? Kalau bukan karena perbedaan, kalau bukan karena penyelisihan, ada apa mereka mencerca ahli sunnah? Kalau mereka benar-benar ahli sunnah, kenapa memusuhi ahli sunnah? Iya kan? Ma yadfa'uhu illa annahu dal. Tidaklah mencerca ahli sunnah kecuali karena dia sesat, menyimpang. Selesai. Tidaklah mereka memusuhi Rasulullah SAW kecuali karena Rasulullah SAW menyatakan qulu la ilaha illallah. Tidaklah kaum musyrikin mencerca Rasulullah, memusuhi Rasulullah SAW kecuali karena Rasulullah SAW mengajak kepada la ilaha illallah. Demikian pula tidaklah mereka memusuhi ahli sunnah kecuali karena ahli sunnah menyatakan ikutilah sunnah, jangan ikuti bid'ah. Mereka tersinggung karena mereka mengada-adakan kebid'ahan, karena mereka berpegang dengan kebid'ahan. Ma yadfa'uhu illa annahu dal yantawi ala zaygin wa khubthin wa syarr. Tidaklah mereka memusuhi ahli sunnah kecuali karena mereka sesat dan mereka berjalan di atas kesesatan, di atas kejelekan, di atas syarr. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, fahadha min alamatihim. Ini diantara tanda-tanda ahlul bid'ah. Hada min alamati ahli syarr, itu diantara tanda-tanda ahli syarr. Wa alamat ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah. Walau qala inni min ahli sunnah fala tusaddiqhu, kalaupun dia mengaku-ngaku kami ahli sunnah, jangan percaya. Mengapa? Karena ciri-ciri kebid'ahan ada padamu. Kamu membenci para ulama, membenci Syekh Rabi, membenci Syekh Abdullah Bukhari, membenci Syekh Abdullah Zafiri, membenci masyayikh yang dikenal sejak lama dengan keilmuannya. Manhum, kami ahlu sunnah. Tak mungkin ahlu sunnah mencerca para ulama ahlu sunnah, menganggap mereka tidak punya ilmu, jahil ila akhirnya, sufuk dan seterusnya. Kamu salafi? Sunni? Tidak percaya saya. Ma usaddiq, aku tidak percaya. Ikhwani binina a'azakumullah, li'annahu kadzab, dia pendusta. Dari mana tahunya mereka pendusta? Kalau mereka ahli sunnah, mereka akan mencintai ulama ahli sunnah. Kalau mereka ulama ahli sunnah, mereka akan mencintai para masyayikh ahli sunnah. Wa kathir min ha'ula'il muzayyafin al-kadzabin yaqulu lak. Kebanyakan mereka para muzayyaf. Muzayyaf ini pemilik kepalsuan. Muzayyaf itu palsu. Kadzabin. Para salafi palsu, sunni palsu, para pendusta akan berkata kepadamu, ana salafi. Saya salafi. Wa huwa kadzab, padahal dia pendusta. Kalau membenci ahli sunnah, bukan satu ahli sunnah, bukan ribuan ahli sunnah, jutaan ahli sunnah mereka benci. Mereka cerca seluruh dunia. Dijuluki dengan kalimat yang sama, su'afiqah. Jutaan manusia, salafiyin, di seluruh penjuru dunia, dijuluki dengan Sa'afiqah. Apakah kita percaya kalau dia salafi? La tusaddiqhu. Jangan percaya padanya. Walaupun tiap hari menyatakan 33 kali ana salafi, ana salafi, ana salafi. 33 kali sore ana sunni, ana sunni, ana sunni. Jangan percaya. Limana? Li'annahu kadzdzab. Karena dia berdusta. Kalau dia ahli sunnah akan mencintai ahli sunnah. Kalau dia ahli sunnah, dia akan mencintai salafiyin. Kalau memang dia salafi. Hada illa makidah. Ma qala hada. Mereka tidak berkata dengan kalimat itu. Kalimat saya salafi, saya sunni. Illa makidah. Kecuali tipu daya. Mislul munafiq. Seperti orang munafiq yang berkata ana mu'min. Ana muslim. Padahal mereka dalam keadaan kafir. Mereka menyatakan ana sunni, ana salafi. Ternyata mereka pemegang kebid'ahan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala. Sebagaimana munafik menyatakan ana muslim padahal dia kafir. Wa ana munafik wa ana akral islam. Bal yakulu ana muslim wa yusalli. Orang munafik tidak akan berkata saya munafik. Ada orang munafik yang berkata saya munafik. Tak ada. Semua mengatakan saya muslim. Demikian pula ahlul bid'ah. Ahlul ahwa. Enggak ada yang berkata saya ahlul ahwa. Saya ahlul bid'ah. Semua mengaku ahlul sunnah. Semua mengaku pengikut salaf. Wahuwa yuharib. Padahal mereka memerangi sunnah. Memerangi ahli sunnah. Memerangi para ulama. Ahli sunnah. Dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan jelek. Sekian banyak cercaan-cercaan batil. Sebagaimana munafik mengaku muslim ternyata yuharibul islam. Wa yubghidu ahlahu dan membenci kaum muslimin. Fakithirun minan nas al-an man yakulu ana salafi. Kebanyakan manusia hari ini berkata saya salafi, saya salafi. Wa la tarahu illa yubghidu ahlal hadis. Ternyata tidak kau lihat dia kecuali dia membenci ahlal hadis, mencerca ahlal hadis, mencerca para ulama. Ahlul hadis mawjudun walhamdulillah. Ahlul hadis ada walhamdulillah. Mawjudun fi Makkah, ada di Makkah. Mawjudun fil Madinah, mawjudun fil Yaman. Ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Yaman, ada di India, ada di Pakistan. Ada di setiap tempat. Wala silata lahu bi ahli hadis illa al-harb. Tidaklah mereka memiliki hubungan dengan ahli hadis di seluruh dunia tadi kecuali hubungan peperangan. Di sini memerangi ahlu sunnah yang ada di sini. Di Pakistan memerangi ahlu sunnah yang ada di Pakistan. Di Yaman memerangi ahlu sunnah yang ada di Yaman. Di mana lagi? Di seluruh penjuru dunia. Mereka, ahlul bid'ah, tidak punya hubungan kecuali hubungan peperangan melawan ahlul sunnah, salafiyin. Yuwali ahlul bid'ah zahiran wa batina. Mereka selalu mendukung, membela ahlul bid'ah secara lahir dan batin. Yudafi anhum wa yastamid fid difai anhum. Membela mereka bahkan mati-matian. Membela mereka. Yastamid. Ini sudah mengarah kepada sururiin. Hizbiyin. Sururiin, hizbiyin. Lihat sikapnya kepada ahlu sunnah. Selalu mencerca, mencerca, mencerca. Tapi lihat sikapnya kepada ahlul bid'ah. Ya walaupun mereka punya kebid'ahan. Tapi mereka punya jasa. Tapi mereka punya kebaikan. Ala kulli hal. Fihim khair. Lihat, kepada ahlu sunnah, jahatnya bukan main. Tetapi kepada ahlul bid'ah, selalu dibela. Saya bukan membenarkan kebid'ahannya. Memang mereka mengadakan kebid'ahan, saya tahu. Tapi mereka punya kebaikan. Fihim hasanat. Mereka punya jasa. Mereka juga punya perjuangan. Mereka ikut andil. Ila akhir. Kok bisa bijak kepada ahlul bid'ah? Tapi sama sekali tidak hikmah kepada ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini keanehan mereka, para hizbiyin, mutalawwinin, sururiyin. Dan hampir seluruh ahlul ahwa, hampir sama semuanya, termasuk haddadiyin dan musafiqin, sama, bisa bijak kepada yang lain, gak bisa bijak pada salafiyin, sangat zalim kepada salafiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.